Mitra bisnis, mimpi agar Indonesia mampu memproduksi pesawat komersial sendiri ternyata masih hidup dalam diri mantan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie menegaskan akan mengambil inisiatif untuk meneruskan program pesawat terbang N250. Perusahaan milik mantan Dirut Bursa Efek Jakarta Eri Firmansah, yakni Eagle Cabin, dan perusahaan milik dua anak Habibie, Ilham dan Tarik Habibie, Iltabi, akan mendanai program itu. Kedua perusahaan bergabung dalam bendera Radio Aviation Industry. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai rencana Pak Habibie ini? Kalau menurut saya, itu sih boleh-boleh aja. Pak Habibie mempunyai keahlian itu, dan dia membuat pesawat terbang cita-citanya dari dulu. Tapi siapa yang bayar? Itu kan proyek itu dari dulu rugi, ya. Pak Habibie bikin rugi berapa banyak di PTN itu dulu kan. Jadi sekarang jangan ruginya kita tambah lagi. Kalau dia mau itu swasta dan itu dia mau dengan anak-anaknya, so silakan aja dia ambil risiko sendiri. Jangan pemerintah mengambil risiko. Pemerintah nanti kalau memang baik dia beli. Tapi jangan nanti ambil taruh duit segala macam proyek-proyek begitu. Karena dulu itu kecepatan kita mungkin sekarang mungkin waktunya sudah lebih baik ya. Dulu kecepatan kita bikin sehingga akhirnya kita gagal. Karena waktunya nggak cocok dengan situasi pada saat hari ini. Di mana Brazil semua juga bisa bikin pesawat-pesawat dan penggunanya kita juga bisa. Cuman dulu kan kita nggak punya engineering yang cukup dan segala macam. Akhirnya kan ini proyek yang menghabiskan uang miliar dolar tapi nggak ada hasil. Jadi menurut saya dia boleh aja teruskan cita-cita dia itu dan dia punya keahlian itu. Ya siapa tahu dia bisa sumbang buat bangsa. Tapi jangan pakai duit pemerintah atau jaminan pemerintah begitu-begitu aja yang harus kita lihat. Lalu sebenarnya manufaktur Indonesia ini sebaiknya yang berteknologi tinggi atau yang standar saja, Pak? Sebenarnya ya paling baik buat Indonesia itu kalau bisa dua-dua. Kalau tidak bisa dulu, engineering itu kita kerahkan dulu satu untuk pertanian. Untuk menghasilkan bibit-bibit unggul daripada beras kita, jagung kita dan segala macam ya, mencari juga apa namanya teknologi-teknologi pertanian yang membuat kita bisa memproduksi lebih banyak lagi dari semua kebutuhan pertanian kita, mulai dari beras sampai kepada gulanya, jagungnya, segala kedele dan lain-lain. Itu teknologi yang kita perlukan karena rakyat kita 50% hidup dari sana ya. Setelah itu baru kita maju ke satu tahap lagi sampai kepada teknologi pesawat terbang itu. Tapi itu mesti dilakukan secara bertahap, jangan lu mau loncat-loncat, lu ngimpi akhirnya lu mati. Itu persoalan yang kita harus lihat. Sekarang ini menurut saya, kita ini tidak punya engineering yang cukup untuk melakukan itu. Ya, kita sudah punya basis. Oke, pelan-pelan kita lakukan, tapi kita konsentrasi dulu untuk bagaimana kita memberikan budget itu kepada yang bersifat betul-betul keahlian daripada pertanian misalnya. Industri-industri yang padat karya misalnya. Yaitu, itu yang kita perlukan supaya rakyat kita bisa bekerja dan hidup yang baik di sana. Dan itu dilakukan sama Thailand secara berhasil. Kita aja yang mau sok loncat-loncat tapi mati akhirnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.